Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kebersamaan kita pada hari ini mudah-mudahan mengundang rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, terutama sekali Allah selalu memberikan hidayah kepada kita karena kita mau dan serius untuk mendalami firman-firman-Nya. Pada hari ini kita memasuki ayat 104 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina la yu'minuna biayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Para pendengar rahimakumullah, di dalam beberapa keterangan ayat terdahulu Allah sudah memberikan kecaman terhadap orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an, kepada orang-orang yang menolak segala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di dalam ayat 104 ini Allah memberikan kecaman yang tegas dengan mengatakan innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah. Konsekuensinya adalah mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka kelak akan mendapatkan sanksi yang sangat menyakitkan dari Allah. Dari secara bahasa, kalau kita perhatikan di awal keterangan, Allah sudah memberikan penegasan dengan huruf taukid, yaitu inna, untuk menunjukkan betul-betul ini harus diperhatikan. Penegasan dari Allah yang harus mendapatkan perhatian yang plus dari kita semua. Ya, inna, sungguh, ya, orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Allah memakai lagi allazina. Isim mausul yang dalam istilah balaghah ada istilah musnad ilaih yang kalau memakai bentuk isim mausul salah satu rahasianya adalah bermakna taskhir, ya, bermakna tazlil, yaitu untuk menghinakan. Jadi di awal Allah sudah menegaskan inna, sesungguhnya betul-betul hina, betul-betul tercela. La yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah, yaitu ini masukkan di sini adalah Al-Qur'an. Tidak usah lagi kita berpikir panjang karena sudah cukup jelas Allah mengatakan la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Apakah bentuknya betul-betul menganggap Al-Qur'an itu adalah produk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Allah, ataukah menganggap bahwa Al-Qur'an itu hanya merupakan kalam Allah biasa yang tidak memberikan petunjuk, atau kalau sudah tahu tapi ternyata tidak mau mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an di dalam kehidupannya, semuanya ini bermakna sama, tetap dalam kategori la yu'minuna bi ayatillah, tidak beriman, tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Ya, sama saja dalam gambaran simpelnya seperti ini. Kita punya orang tua, tapi kita tidak pernah mau menuruti orang tua. Kita tahu dia itu orang tua kita. Ya, tapi kita tidak pernah mau menuruti orang tua, disuruh tak mau, ya, diberikan pengarahan tidak mau mengikut dan sebagainya. Apakah layak kita dikatakan sebagai anak yang betul-betul yakin terhadap orang tuanya? Inilah gambarannya sebagaimana Al-Qur'an, bahwa orang-orang yang tidak mau mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an termasuk dalam kategori orang-orang yang tercela dan hina yang Allah katakan la yu'minuna bi ayatillah. Mungkin menjadi suatu penyadaran kepada kita semua untuk kembali introspeksi diri. Apakah kita termasuk dalam kategori ini? Yang jelas lebih baik kita mengatakan kita masih termasuk ke dalam kategori ini sehingga cepat-cepat kita sadar dan kemudian melaksanakan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal. Persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 104 ini bertambah menarik untuk kita kaji, terlebih di penghujung dari ayat ini, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Azabun alim, kita ketahui ini adalah siksa neraka di hari akhirat kelak. Tetapi azabun alim, azab yang pedih, siksa yang pedih, penderitaan juga terjadi di dunia ini. Artinya apa? Walaupun ada di akhirat, tetapi orang yang tidak mendapatkan petunjuk di dunia ini pun menderita dan sengsara. Sebagai contoh yang sederhana, kita ingin pergi misalnya ke Belawan, dan kita tidak tahu di kemana arah ke Belawan karena memang rambu-rambu tidak ada, sehingga tersesat. Inginnya ke Belawan, marah ke Amplas dan ke Ranto Prapat sana, bertambah menderita karena inginnya ke Belawan, malah mundur ke belakang. Inilah azabun alim yang diilustrasikan tidak saja terkait di akhirat. Orang yang tidak mengenal kemana dia mau pergi di dunia yang fana ini akan sengsara, akan tersiksa azab. Tidak saja azab dan titik, ada alim. Karena apa? Maunya tujuan kepergian itu mendekatkan kita kepada titik yang dituju, tetapi karena tidak ada hidayah, la yahdihumullah, tidak ada rambu-rambu, bukan bertambah dekat kepada titik, tapi bertambah jauh dari titik. Maka alim, siksa yang pedih, sangat menderita. Begitulah orang yang tidak tahu hidup di dunia ini. Dia tidak mendapatkan ruh. Dia hanya berpikir hidup ini adalah materi. Kalau memiliki materi, mulia. Tidak memiliki materi, menderita. Dia menjadi penganut paham materialisme, melihat manusia, menilai kehidupan manusia sejauh mana harta yang dia miliki, sejauh mana pangkat yang dia sandang, sejauh mana kedudukan yang dia nilai. Dia lupa bahwa ada ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat 104 ini mengatakan, yang tidak beriman tidak mendapatkan petunjuk dan tersiksa. Karena apa? Terkadang dirinya tidak mendapatkan itu. Dia merasa bahwa materi segala-galanya, dan rupanya dia tidak mendapatkan materi. Tentu saja dia tersiksa. Dia berani menjual dirinya, menjual istrinya, menjual anaknya, karena dia merasa mulia kalau memiliki materi. Padahal Al-Quran berkata, kemuliaan terletak di hati, di sanubari, di jiwa yang bersih, di hati yang lapang, tiada iri, tiada dendam, saling membantu dan menolong. Ketika Al-Quran bersama dengan umat Islam dan memahami pesan-pesan moral seperti ini, dia tidak tersiksa di dunia. Maka disebutkan di sini, innama innal lazina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihumullah walahum azabun alim. Kalau Anda tidak beriman dengan Al-Quran, Anda tidak membaca ayat-ayat alam ini. Ayat-ayat alam ini bersumber dari Allah, dan ayat-ayat suci Al-Quran juga bersumber dari Allah. Apa yang terjadi di depan mata kita menginspirasikan apa yang dikatakan Allah itu benar, atau apa-apa yang dikatakan Allah sesuai dengan apa yang terjadi di alam ini. Bahwa kehidupan tidak hanya sebatas materi dan apa yang terkait dengannya. Kehidupan memiliki jiwa, memiliki ruh, yang itu hanya diberi petunjuk bagi orang-orang yang mempercayai Al-Quran, membacanya, dan terlebih-lebih mengamalkannya. Dia tidak tersiksa di dunia. Apapun yang menimpa dirinya bagaikan garam di dalam kolam yang begitu luas. Segenggam garam tidak dapat mengasinkan air yang begitu luas. Tetapi hati yang kerdil, jiwa yang kecil, menganggap masalah hidup ini bagaikan segenggam garam di gelas yang kecil, sehingga dikasih sedikit saja sudah terasa asin. Azabun alim di dunia dan mendapatkan azabun alim di akhirat. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal. Mungkin sedikit lebih memberikan gambaran tentang keterangan tadi melalui keterangan ayat Al-Quran, bahwa memang benar orang-orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran, tidak yakin terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, la yahdihimullah, mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah. Hidup ini akan sangat sengsara kalau ternyata kita tidak punya rambu-rambu yang mengarahkan kita kepada tujuan yang kita inginkan. Konon lagi kalau misalnya hidup ini tidak punya tujuan dan tidak punya rambu-rambu atau petunjuk untuk menuju kepada yang terbaik yang harus kita lakukan. Ketika seseorang berada dalam kondisi resah dan gelisah dan dia kebingungan, maka Al-Quran sudah mengatakan ada petunjuk terbaik yang harus dilakukan oleh orang-orang yang resah dan galau jiwanya, yaitu ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Coba bawa berzikir, maka jiwa itu akan kembali tenang. Ketika ada orang-orang yang ditimpa musibah dan berada dalam keadaan galau, kebingungan, bagaimana musibah ini bisa terjadi pada saya? Ada petunjuk dari Al-Quran yang mampu untuk meredam segala macam keresahan atau beratnya musibah yang sedang kita hadapi. Ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, bahwa segala musibah yang menimpa kamu itu sebenarnya berasal dari diri kamu sendiri. Segala macam keburukan-keburukan itu karena perbuatan dari kamu. Oleh karena itu, coba untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik agar musibah yang menimpa kita menjadi lebih terasa ringan dan mungkin akan hilang sama sekali pengaruhnya di dalam jiwa kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ya, kita kebingungan untuk meletakkan kepercayaan atau mungkin sudah hilang sama sekali kepercayaan kita terhadap orang lain, maka Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara lebih baik. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'daz-dhanni ismun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang kamu harus lakukan adalah tetap berpikiran positif. Jangan mikir yang jelek-jelek tentang orang. Jangan cari kambing hitam karena hal-hal yang tidak baik yang kita hadapi. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, ya, jauhi pemikiran-pemikiran yang negatif. Inna ba'daz-dhanni ismun, karena pikiran negatif itu di samping meresahkan kita, dia juga akan membuat kita menjadi orang-orang yang berdosa, menjadi orang-orang yang kotor, sehingga akhirnya semakin sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan masih banyak lain keterangan Al-Qur'an yang mampu memberikan kita petunjuk dan hidup yang sangat kita hidup yang berbahagia atau hidup yang sangat bisa dinikmati adalah ketika kita menjalani hidup penuh dengan petunjuk-petunjuk, dan petunjuk yang terbaik itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya adalah kita tidak akan terkena dengan walahum azabun alim, tetapi sebaliknya adalah kita akan mendapatkan walanuhyannahum hayatan tayyibatan fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, akan menghadapi atau menikmati kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sekali lagi kita mencoba untuk kembali menyadari bahwa Al-Quran adalah pegangan hidup kita yang harus kita jadikan pegangan kuat dan harus kita ikuti petunjuknya agar hidup kita menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.